lagu Banyu Langit, spesial buat semuanya. Suara angin, angin senyeridu hati, nyelingake seliramu singa kresnani. Bisa nyanyi? Ngetoke eloh neng pipi, suara woro senadian mung ono mimpi. Ngalemo, ngalemo neng dodoku, nombanono rasa kangen neng atiku. Lampu terus ke sana, lampu. Ya. Waktu kenongo siap kembali digoyang, bro. Oke, matur suwun, terima kasih. Kembali ke Tasya Rusmala. Oke, gak usah tawuran ya mas ya. Kita goyang yang asik-asik aja. Damai itu indah loh ya. Yuk, Rosabella. Kurang ake loh mas, kurang ake. Suara Cukup sekian dulu dari Tasya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga buat SNC, Jilo yang sudah hadir.